Bismillahirrahmanirrahim. Fa in dalat kalimatun ala ma'nal madhi walam takbal ihdata aini fahiya ismun liwasfin imma ya imma ismun liwasfin wa imma ismun lifi'lin. Jadi kalau ada satu kata yang bermakna madhi, maksudnya ada satu kata yang di kata itu bersama dengan zaman madhi tapi tidak bisa menerima satu dari dua tak ya. Dua tak ini penjelasan sebelumnya ya, tak fa'il atau tak ta'nis. Maka itu tidak kalimat fi'il. Jadi makna madhi ini tidak menjadi tanda ya. Tidak menjadi tanda kalimat fi'il madhi. Walaupun fi'il madhi artinya adalah fi'il yang menunjukkan makna yang sudah lampau, tapi tidak selamanya kalimat yang menunjukkan makna yang sudah lampau itu adalah fi'il madhi. Karena yang menjadi tanda adalah satu dari dua tak ini. Fahiya imma ismun liwasfin. Kalau ada kata, ya saya ulangi lagi ya. Kalau ada kata yang zaman atau waktunya sudah lampau tapi tidak bisa bersama dengan tak, itu kemungkinannya bisa dua. Kemungkinan yang pertama itu adalah isim wasef ya. Wasef ini ya sifat. Sifat dan wasef itu sama ya. Kalau sifat itu kan wawunya diganti tak. Isim sifat atau isim wasef. Di sini disebutkan kasyahidin amsi. Syahid ini mahalu syahidnya ya. Jadi syahid artinya adalah orang yang bersaksi. Orang yang bersaksi. Ya ini isim fa'il. Syahida yashadu fahuwa syahidun. Di sini kata syahid itu zaman atau waktunya adalah waktu yang sudah lampau. Karena setelahnya diberi kata amsi. Amsi ini kemarin ya, yesterday. Amsi ini kemarin. Jadi orang yang bersaksi kemarin, berarti kan syahid ini punya zaman atau punya waktu lampau. Tapi ini bukan fi'il madhi. Alasannya apa ya tadi? Kata syahid ini tidak bisa bersama dengan tak tanis sakinah atau tak fa'il. Syahid itu tidak bisa. Itu kemungkinan pertama. Wa imas mun li fi'lin. Ini kemungkinan kedua. Dalam nahwu itu ada istilah isim fi'il ya. Isim fi'il itu ya kalimat isim tapi maknanya fi'il. Jadi aneh ini. Kalimat fi'il tapi maknanya kalimat isim ya. Kalimat isim tapi maknanya fi'il. Itu namanya isim fi'il. Contoh kahayhata bimakna ba'udah. Contohnya seperti kata hayhata. Hayhata itu dalam Al-Quran ya. Hayhata, hayhata limatu adun. Itu artinya jauh. Jadi hayhata ini ya kalimat fi'il. Maknanya kalimat fi'il. Dan fi'ilnya adalah fi'il madhi. Karena bermakna ba'udah. Jauh ya. Dan jauhnya itu waktunya adalah masa lampau. Tapi ini bukan fi'il. Karena tadi ya. Tidak bisa bersama dengan tak fa'il atau tak ta'nis. Atau satana. Jadi ini nunnya di fathah ya. Ini hayata juga taknya di fathah. Satana bimakna iftaroko. Berbeda. Berbeda. Berbeda atau. Ya berbeda ya. Ini juga fi'il madhi. Maknanya fi'il madhi. Tapi karena tidak bisa kemasukan tak. Tak yang sebagai tanda fi'il madhi. Maka ya. Dua kata ini. Hayhata dan satana ini bukan kalimat fi'il. Ini adalah kalimat isim. Tapi namanya isim fi'il. Jadi ya aneh ya. Kalau ditinjau dari sisi maknanya kalimat fi'il, tapi kalau ditinjau dari tandanya itu kalimat isim. Itu ya aneh sebenarnya. Kemudian yang kedua, ini bak ini yang kedua ya. Al-fi'lul mudhari'u wa alamatuhu al-muhtasadu bihi. Menjelaskan pengertian dan tanda fi'il mudhari' ya. Tanda yang khusus dimiliki oleh fi'il mudhari'. Jadi ini sekarang sudah masuk ke fi'il mudhari' ya. Sudah tidak lagi membahas fi'il madhi. Al-fi'lul mudhari'u ma yadullu ala hadasin yaqa'u fi zamanit takallum au ba'dahu. Fi'il mudhari' adalah kata yang menunjukkan hadas ya. Hadas ini ya terjemah mudahnya pekerjaan. Hadas yang terjadi di waktu berbicara atau setelah berbicara. Jadi kalau fi'il madhi kan sudah berlalu ya, pekerjaannya sudah berlalu. Contohnya kayak ro'u. Jadi saya mengucapkan Zaidun yakro'u. Zaid membaca. Ya, membaca ini kalau fi'il mudhari, maka maknanya adalah sedang atau akan membaca. Jadi kemungkinannya dua. Kalau saya mengatakan Zaidun yakro'u, saya ulangi lagi ya, berarti kemungkinannya Zaid, di saat saya mengucapkan, Zaid masih membaca. Atau kemungkinan yang kedua, di saat saya mengucapkan, Zaid belum membaca dan Zaid akan membaca. Itu namanya zaman hal atau mustakbal ya. Jadi fi zamani takallum ini adalah zaman apa itu? Hal. Kalau ba'dahu ini zaman mustakbal. Kemudian wa yu'rafu. Wa yu'rafu bisihati wuku'ihi. Ini error lagi ini malah. Wa yu'rafu bisihati wuku'ihi ba'dalam. Nahwu lam yalid wa lam yulad. Fi'il mudhari bisa diketahui dengan cara, dengan tandanya ya. Tandanya yaitu bisa terletak setelah huruf lam. Fi'il mudhari bisa berada setelah huruf lam. Ini contohnya lam yalid wa lam yulad. Ini mohon maaf ya. Apa itu coret-coretannya error lagi. Jadi selama ada fi'il yang terletak setelah lam, huruf lam, ambil jazm, itu adalah pasti fi'il mudhari. Contohnya ini dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan, tidak menjadi orang tua, wa lam yulad, dan tidak dilahirkan, tidak menjadi anak. Allah itu bukan orang tua, bukan juga anak. Jadi kata yalid dan yulad ini adalah fi'il mudhari karena terletak setelah lam. Wa alamatuhul muhtasatu bihi as-sinu. Ini gimana ini? Wa alamatuhu al-muhtasatu bihi as-sinu wa sawfa. Tanda yang terkhusus dimiliki oleh fi'il mudhari adalah sin, huruf sin dan huruf sawfa. Ini keduanya huruf itu ya, huruf untuk mengkhususkan fi'il mudhari ke zaman mustakbal. Kalau sin dan sofa itu akan ya, berarti fi'il mudhari itu kalau bersama dengan sin atau sofa itu berarti dipastikan maknanya atau zamannya adalah zaman yang akan datang, zaman mustakbal. Contohnya tadi, kalau kita mengucapkan yakro'u, Zaidun yakro'u, itu berarti kemungkinannya bisa dua. Bisa sedang membaca, Zaid sedang membaca, atau Zaid akan membaca. Tapi kalau diberi sin, Zaidun sayakro'u, itu dipastikan Zaid belum membaca, Zaid akan membaca. Atau saufa juga sama, Zaidun saufa yakro'u, itu juga dipastikan Zaid belum membaca dan akan membaca. Kemudian wal jawazim ini kita teruskan di video setelahnya ya. Mohon maaf ini coretannya error.